Yang pertama yaitu tentang selamatan atau kenduri. Selamatan atau kenduri itu merupakan ajaran Hindu, terdapat pada kitab Samaveda halaman 373 nomor 10 yang berbunyi, antarkanlah sesembahan itu pada Tuhanmu yang maha mengetahui, yang gunanya menjauhkan kesialan. Yang slokanya, sloka itu dalam agama Islam adalah ayatnya, yaitu pratyasmahi pipitase kuikviani widuse bahra aranggayamaya jikmai patiasyada dweninara. Dan selamatan ini bertentangan dengan surat Quran, firman Allah Ta'ala pada surat 51 ayat 57. Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyuda'imun. Aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku rizki, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak minta diberi rizki, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak minta diberi makan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan makan kepada kita semua. Juga terdapat pada kitab Siwasasana halaman 46 bab panca mahayatnya, juga terdapat pada kitab Upadesa halaman 34. Ini untuk kitab Upadesa saudaraku, kitabnya mudah dicari di toko ya, nanti bisa dibuktikan ya. Halaman 34 di situ disebutkan yaitu tentang dewayatnya. Apa yang dimaksud dewayatnya? Yaitu selamatan yang ditujukan kepada Ida Sangjang Widi dengan tujuan bakti sujud memuja serta menurut apa yang diperintahkannya. Jadi kalau saudaraku nanti membuka kitab Weda, di situ tidak ada tulisan kenduri, tidak ada tulisan selamatan. Adanya yatnya. Yang dimaksud yatnya ya selamatan itu. Karena yatnya itu bahasanya dari India. Bisa dipahami saudaraku? Atau di dalam kalangan umat Islam, persembahan dewa yatnya itu sering disebut sebagai metri, yaitu bapak kuasa ibu pertiwi. Ya, doanya begini, anyerahaken ring bebanten suah loka triloka buah loka narayana vedam sarwam yat butayas cobawiam nis kalau nirjanu nirwikalpo, dan sebagainya. Yang artinya, bapak-bapak ingkang rawuh ingkang dalem mriki, anyerahaken ring bebanten kula aturi genduri. Mugi-mugi kula aturi genduri nyemerepana suah loka triloka buah loka, kaki semoro bumi nini semoro bumi, bapa kuwasa ibu pertiwi, bapa rino ibu pertiwi. Narayana Iwedam Sarwam, dialah Ida Sangjang Widiwasa, Niskalo Nirjanu Nirwikalpo, yang berkuasa di alam udara, alam daratan, alam air, diganti oleh umat Islam. Nabi Ilyas, Nabi Kidir, Nabi Ilyas ingkang Mersawono, Nabi Kidir ingkang Mersatoyo, Kalibab, rawuh panjenengan sedoyo, mugi-mugi angsal rahayu widodo lan angsal donga pangestu derek kula ingkang miwa anem so ingkang sepuh ingkang katuran griya mriki sedayanipun. Nggih. Masyaallah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dhuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Saudaraku mau sebagai saksinya syirik? Mau saudaraku sebagai saksinya syirik? Tidak mau. Kalau tidak mau, Tadi jangan bilang nggih, tapi tidak. Diulangi saudaraku. Mugi-mugi anggene pun genduri saketa rahayu widodo kalis ing sambikala angsala donga pangestu saking donga pinisepuh saha ingkang anem sedayanipun. Nggih. Ini baru betul. Subhanallah. Umat Islam tidak sadar kalau doa itu miliknya umat Hindu, tidak sadar. Cuma mengganti ayat-ayatnya saja. Di sini ada yang bisa ujud-ujud? Ada? Tidak usah malu-malu. Nanti saya ajari sekalian.